Rahimahullah Ta'ala tafa'ala. Ini yang ke-8. Ini yang ke-8. Istara fi arba'ati ma'an. Dia masyhur, terkenal dalam 4 makna. Masya Allah. Ini hanya 4 makna yang masyhurnya. Ingat bahasa beliau masyhurnya. Makanya dalam mutarok karena lebih banyak maknanya. Karena beliau hanya mengambil apa? Yang masyhur saja. Dipahami ini? Makanya tidak heran kita kalau baca buku sorof yang lain, itu ada makna-makna yang lain lagi yang dimasukkan. Kenapa? Karena beliau hanya masukkan apa? Yang terkenal saja. Jadi masyhur dengan 4 makna. Awaluha yang pertama, at-tasyriku bainatnain fa'akta. Bersyirikat antara 2 atau lebih. Berarti maknanya apa nanti? Berarti maknanya apa? Salih. Iya. Ini iya. Makna yang pertama, fayakunu kullun minhum fa'ilan fil lafzi wa maf'ulan fil ma'na. Masya Allah. Maka setiap dari keduanya fa'il secara lafaz tapi maf'ul secara makna. Apa maksudnya? Makanya ketika di sini iya, dia dua-duanya mansub, marfu. Beda kalau fa'ala. Kalau fa'ala kan qatala Muhammadun Zaidan misalnya. Muhammad membunuh Zaid. Paham ini? Atau doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad dan Zaid saling memukul. Tapi satunya maf'ul, satunya apa? Fa'il. Dalam lafaz dan dalam makna. Paham gak nih? Kalau di sini dua-duanya sebagai fa'il dalam lafaz, tapi secara makna salah satunya apa? Maf'ul. Bihilafi fa'ala al-mutaqaddim. Berbeda dengan fa'ala yang telah lewat. Walidhalika idha kana fa'ala al-mutaqaddim muta'addiyan litnain. Oleh karena itu, kalau fa'ala yang telah lewat dia muta'addi kepada 2, soro bihadhi sigo muta'addiyan li wahid. Maka jadi dengan bentuk ini, dia cuma butuh kepada 1. Karena dia cuma butuh 1 maf'ul. Iya. Kajadzaba Zaidun Amron Sauban. Jadzaba Zaidun Amron Sauban. Ini kan kalau fa'ala dia butuh 2 kan begitu. Tapi kalau diubah ke tafa'ala cuma 1 butuhnya. Maka dibilang tajadzaba Zaidun wa Amrun Sauban. Kenapa? Karena Amrun jadi fa'il secara lafaz. Kata apa? Jadi fa'il secara apa? Lafaz. Walaupun secara makna dia apa? Maf'ul. Jadinya saubannya saja yang mansub. Paham ini? Jadinya apa? Sauban saja yang menjadi apa? Yaman? Mansub. Artinya secara lafaz sisa 1 maf'ul. Paham ini? Secara apa? Lafaz. Tapi secara makna masih 2 maf'ulnya. Iya, Masya Allah. Urain, bagus. Wa idha kana muta'addiyan li wahid, soro biha lazima. Masya Allah. Kalau dia muta'addi kepada 1, maka kalau antum ubah ke tafa'ala, jadi lazim. Ya, kalau dia muta'addi ke 1, terus antum ubah ke tafa'ala, menjadilah lazim. Iya. Kako sama Zaidun Amron. Ini kan butuh ini. Butuh 1 apa? 1 maf'ul. Tapi kalau tako sama Zaidun wa Amrun. Karena dua-duanya secara lafaz jadi fa'il. Walaupun secara makna dia maf'ul. Paham ya? Masya Allah. Tanihima yang kedua. Maknanya. At-tadahur bil-fi'ili duna haqiqatihi. Menampakkan dengan perbuatan tapi tidak sebenarnya. Apa terjemahannya ini dalam bahasa kita? Pura-pura. Paham gak nih? Ini yang pura-pura. Menampakkan dengan perbuatan tidak hakikatnya. Seperti kalau kata nawama. Seperti tanawama. Dia nampakkan dia tidur padahal tidak tidur. Apa berarti artinya? Pura-pura tidur. Tagopala pura-pura lalai. Taama pura-pura buta. Ya. Ai azharun naum wal ghafla wal amma. Dia nampakkan tidur, nampakkan dia lalai, nampakkan dia buta. Wahya muntabiatun anhu. Padahal dia itu dinafikan darinya. Tidak buta, tidak tidur, tidak lalai. Qala syair, berkata penyair, laisal ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi, lakinna sayyida qaumihil mutaghabi. Bukanlah orang bodoh itu pimpinan kaumnya. Bukanlah orang bodoh itu sebagai pimpinan suatu kaum. Lakinna sayyidu qaumihi, akan tetapi pimpinan kaumnya adalah al-mutagobi. Apa artinya? Yang pura-pura bodoh. Tidak mau ditahu dia pemimpin, akhirnya dia pura-pura apa? Bodoh. Padahal dia tidak bodoh. Paham ini? Iya kan? Ini juga syairnya bagus, Masya Allah. Ya. Bukanlah al-alim, sama seperti prakteknya. Bukan orang berilmu yang mengaku berilmu. Paham gak? Kalau ada orang bilang, saya orang yang paling berilmu. Nah, ini enggak, enggak ada ilmunya. Karena dia akui, orang yang berilmu itu orang yang pura-pura tidak punya ilmu. Paham kan? Dia takut kalau dia dibilang berilmu. Kalau ada orang lihat, saya ini paling anu ini. Kalau ini pelajaran ini, saya paling anu. Itu ada sesuatu. Karena kita kalau punya ilmu, enggak usah iklankan. Biar saja Allah yang menjadikan hati orang itu suka pada apa yang kita sampaikan. Tidak usah kita, saya ahlinya ini, ahli, tidak usah. Iya, ini syairnya bagus. Qala al-Hariri, berkata juga al-Hariri, penyair juga, walamma ta'amad dahar wa huwa abul waro anir rusdi fi anja'ihi wa maqasidihi walamma ta'amad dahar. Dah, tatkala dia ta'ama, apa artinya ta'ama? Pura-pura buta. Paham gak ini? Padahal ad-dahar tahu, lihat, tapi dia pura-pura tidak lihat. Iya. Lihat lagi lanjutannya. Ta'amaitu hatta kila inni ahu ama. Maka saya pun pura-pura buta sampai dikatakan saya ini adalah saudara yang buta. Padahal dia tidak buta. Paham gak ini? Ta'amaitu, saya pura-pura buta hatta kila sampai dikatakan inni ahu ama. Saya ini adalah orang yang buta. Saya ini orang yang buta. Iya. Anirus wala ghorwa an yahdul fata hadwa walidihi. Nah, ini juga bagus istilahnya ini. Wala ghorwa, tidak ada celaan. Ayahdul fata, seorang itu melangkah hadwa walidihi seperti langkah bapaknya. Tidak dicela orang menyerupai apa? Bapaknya. Melakukan usaha bapaknya, tidak apa-apa. Bagus, alhamdulillah. Sampai ada dinukil oleh para ulama, dia mencuri karena bapaknya pencuri. Bukan karena dia ridho. Itu dia, pencuri itu adalah hal yang boleh. Bukan, karena dia ingin melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh bapaknya. Ya, ini lagor, Pak. Tidak ada celaan. Karena yang bapaknya yang suruh. Bapaknya yang apa? Yang ajarkan seperti itu. Dia tumbuh di atas hal itu. Bagus syairnya. Sa'al itu ha, makna yang ketiga. Husul syaitadrija. Kalau kata diwazankan dengan wazan ini, maka menunjukkan terjadinya sesuatu itu secara tadrija. Secara apa? Perlahan-lahan, bertahap. Sedikit demi sedikit. Paham saudaraku itu? Terjadinya apa saudaraku? Dia ikut kita atau tidak? Dia ikut kita kan? Atau hanya duduk? Hah? Oh, hanya duduk? Astagfirullah, afwan. Pantasan mukanya di sana terus. Nah, alhamdulillah. Saya kira ikut. Kalau ikut, kena semprot sedikit. Alhamdulillah. Terjadinya sesuatu tadrija. Secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Seperti tazaya dan nil. Sungai air bertambah. Maksudnya sedikit demi sedikit. Sampai banyak. Tawarodatil ibil. Unta datang. Maksudnya sedikit demi sedikit. Ai hasolati ziyadah bitadrij syai'an fa syai'a. Terjadi tambahannya sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Rabi'uha, makna yang keempat. Dan ini makna yang terakhir untuk dia. Mutawa'atu fa'ala. Dia menunjukkan makna mutawa'ah, hasil dari pekerjaan. Tapi yang dia mutawa'ah adalah wazan fa'ala sebelumnya. Contoh, ba'attuhu fataba'ada. Saya menjauhkannya, maka dia pun apa? Terjauhkan. Apa maknanya? Selesai. Yang kesembilan, yang beliau uraikan maknanya adalah istaf'ala. Dan ini yang terakhir, karena yang lainnya maknanya sama. Yang terakhir, istaf'ala kathura isti'maluha fi sittati ma'anin. Banyak penggunaannya dalam 6 makna. Banyak penggunaannya dalam apa? 6 makna. Ahaduha salah satunya at-talab. Bermana tolak. Apa artinya tolak? Dan ini paling seringnya. Bermana meminta. Hakikatan. Apakah dia minta secara hakikat? Memang dia minta. Nyata. Seperti apa? Kastagfartullah. Seperti ini. Saya beristighfar kepada Allah. Artinya saya meminta ampun kepada Allah. Ayy tolak tu makfirotah. Itu saya minta pengampunannya. Au majazah. Atau dia meminta tapi tidak hakikat. Tapi dia minta secara apa? Majaz. Seakan-akan dia cari, seakan-akan dia minta. Seperti apa? Seperti ini. Istakhrajtu adzahab minal ma'adib. Saya keluarkan. Saya meminta keluar emas dari tambangnya. Ini antum minta gimana? Antum suruh. Oi, keluar kok. Begitu atau bagaimana? Enggak. Antum i'anu pakai alat. Antum keluarkan. Sampai seakan-akan antum minta, tapi hakikatnya tidak. Paham gak nih? Ya, tapi hakikatnya apa? Tidak. Ini maknanya. Sumyat al-mumarosah fi ihrojihi. Ia dinamakan mumarosah. Ya, bekerja dengan teliti dalam mengeluarkannya. Di apa kau orang kalau emas? Siapa yang pernah emas? Yang di kampungnya pernah kerja gak atau apa? Di apa yang emas? Di apa? Dulang? Apa? Disaring? Di apa namanya itu? Kalau istilahnya mereka? Menambil imron, mendulang emas. Iya. Hah? Oh, mendulang, memperoleh katanya. Nah, pokoknya itu yang imron bilang. Kayaknya dia mantan. Iya. Jelas ini ya? Wal ijtihad fil husuli alaihi. Dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ini mas ini. Bukan mas orang Jawa, maksudnya mas asli. Iya. Dia berusaha untuk mencarinya. Kalau mas orang Jawa, gak usah-usaha. Datang nanti. Iya. Berusaha mencarinya. Haitulah yumkin at-talabul hakiki. Kan gak mungkin dia minta secara hakikat. Kan dia gak minta, dia harus cari dulu. Iya. Wathanihima, makna yang kedua. As-soyruroh. Bermakna menjadi. Bermakna apa? Menjadi. Hakikatan, apakah secara hakikat memang jadi? Seperti istahjarotin. Tanah menjadi batu. Saking kerasnya, hakikat. Ya. Istahsonal mahru. Ya, aisor hajron wahisona. Sama dengan istahsonal mahru. Al mahru, kuda kecil. Menjadi hison, kuda besar. Paham gak ini? Iya. Aisoro hajaron wahisona. Yaitu dia jadi batu, jadi kuda. Au majaza. Atau tidak secara hakikat. Secara apa? Majaz. Kama fil masal, sebagaimana dalam contoh. Innal bogosa bi ardina yastanir. Yastansiru. Ayasiru kan nisri fil kuwah. Dia bilang innal bogos. Sungguhnya orang-orang yang tidak punya nilai, orang-orang rendahan. Ya, orang-orang rendahan. Istilahnya orang, ya rakyat jelata, bukan darah biru. Paham gak ini? Biar yastansir. Di negeri kami jadi yastansir. Jadi seperti Nasr, maksudnya jadi kuat. Orang-orang yang tidak kuat menjadi apa di negeri kita? Menjadi apa? Kuat. Jelas ini? Iya, menjadi. Ini jadinya gimana? Hakikatan atau majazan? Kata mereka secara apa? Majaz. Secara majaz. Dia bilang al-bogot, makna dasar. Wal-bogotu to'irut do'ifut to'iron. Do'ifut to'iron. Bogot itu burung yang lemah terbangnya. Paham ini? Itu al-bogot. Maksudnya dihikayatkan dengan orang yang lemah. Iya. Wa manahu innad do'if bi'ardina yasiru kawiyya. Iya. Listi'anatihi bina. Maknanya maknanya orang-orang yang lemah di negeri kami itu jadi kuat karena dia mendapatkan bantuan dari kami. Secara majas, karena burung digunakan ke orang. Paham kan? Iya kan? Burung digunakan menjadi orang. Sama dengan antum katakan begini. Ra'aitu asadan yarmi atau yahmilu saifan, walaupun ini nanti insyaallah antum akan dapatkan di ilmu balago yang majas ini memang di sana bidangnya. Dia bilang ra'aitu asadan yahmilu saifa. Saya lihat singa bawa pedang. Siapa ini? Apakah hakikat? Artinya dia lihat singa betul bawa pedang. Paham gak ini? Mereka bilang ini apa? Majas. Sebenarnya dia lihat orang pemberani bawa pedang. Anda paham ini? Tapi digunakan secara hakikat atau secara majas? Majas. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Sama dengan ini. Dia bilang, saya lihat innal bogot. Sungguh burung-burung. Tapi di sini bukan burung. Ini majas. Ini digunakan untuk orang yang tidak kuat. Menjadi kuat di negeri kami. Iya. Salituha, makna yang ketiga. Itiqadu sifatis syai. Meyakini sifat sesuatu. Seperti, kastahsantu kada. Apa artinya? Saya meyakini ini baik. Iya. Was taswattuhu. Apa artinya ini? Dari kata sawab. Saya meyakini ini benar. Bam. Ai takottu hasanah. Husnah wasawabah. Saya yakin dia baik. Saya yakin dia benar. Paham gak ini? Yakin. Maknanya. Rabi'uha yang keempat. Iktisaru hikayati syai. Meringkas hikayat sesuatu. Asalnya panjang, dibuat ke sini jadi ringkas. Seperti kastarja'a. Seperti kalau dia bilang istarja'a. Maksudnya idza qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah? Anda mengatakan istarja'a Zaidun. Zaid istarja'a. Apa artinya? Zaid mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khomisuha makna yang kelima. Al-kuwah. Bermakna sesuatu yang kuat. Sangat. Iya. Kastuhtiro. Wastakbaro. Ay. Qawiya hitruhu. Wa. Kibruhu. Apa hitru? Apa artinya hitru? Siapa yang tahu? Abdullah. Tidak ada yang tumlih Abdullah. Coba kita lihat di kamus bahasa Arab. Dia bilang al-hitru bisa bermakna al-batil. Al-hitru bisa bermakna apa? Al-batil. Berarti kuat kebatilannya. Paham ini? Iya. Walaupun kalau dibaca dommah, beda lagi maknanya. Jadi dia bisa dibaca al-hitru, bisa dibaca al-futru. Kalau al-hitru, al-batil maknanya. Kalau dibaca al-futru, dahabul akli min marodin au kibarin au huznin wa nahbiha. Orang yang hilang akalnya karena sakit atau karena tua atau karena sedih. Kalau dibaca dhammah. Kalau dibaca apa? Dhammah. Iya, ini dibaca kasro. Kuat hitirnya. Apa tadi hitirnya? Kebatilan. Kuat kebatilan. Kan di kasro kan? Saya diharukan tidak yang kasro. Hitruhu. Berarti maknanya apa? Kebatilan. Wasadisuha makna yang keenam al-musodafah. Dia bermakna musodafah, mendapati, mendapatkan. Iya. Kastakramtu Zaidan. Apa artinya ini? Saya mendapati Zaid mulia. Istabakhaltuhu. Apa artinya? Saya mendapati Zaid kikir. Aisodabtuhu karima. Saya dapatkan dia mulia. Aubahila. Atau saya dapatkan dia kikir. Warubbama kana bimakna af'ala. Kadang dia bisa bermakna af'ala. Kadang dia bisa bermakna apa? Af'ala. Ya, artinya kembali ke makna af'ala yang sebelumnya lazim. Lazim. Seperti ajaba wastajaba, sama, menjawab, mengabulkan. Wali mutawa'atihi, bisa juga bermakna mutawa'at ternyata. Tapi ini jarang ya, karena yang paling masyhur tadi. Bermakna apa? Mutawa'at. Af'ala, seperti ahkam tuhu fastahkama. Saya mengokohkannya, maka dia pun apa? Terkokohkan. Wa'akum tuhu fastakoma. Saya mendirikannya, maka dia pun apa? Terdirikan. Selesai. Sisa wazan istri. Tambahan tiga huruf kan masih banyak. Sisa berapa? Sisa berapa yang tambah tiga? Kan semuanya diuraikan satu-satu. Tambahkan satu sudah semuanya. Tambahkan dua sudah semua. Sementara tambahkan tiga hanya satu. Sisanya ini. Summa inna baki asyagi. Kemudian sungguh sisa bentuknya. Yaitu bentuk yang ditambah tiga huruf. Tadulu ala kuatil makna. Hanya menunjukkan atas kuat maknanya. Maksudnya mubalaghah. Bermakna sangat. Bermakna apa? Sangat. Iya. Waziyada ala aslihi. Lebih dari aslinya. Lebih dari apa? Aslinya. Contoh. Famatalan. Isyawshabal makan. Isyawshabal makan. Dari kata usbun, rumput. Berarti apa? Yadullu ala ziyadati usbihi. Menunjukkan banyak rumputnya. Akthar min usyub. Lebih dari rumput biasa. Iya. Wahshawshana. Yadulu ala kuwatil hasunati akthar min khosun. Menunjukkan ya apa artinya khosun? Siapa yang tahu? Khosun? Cocok. Menunjukkan akan sangat kasarnya. Tidak halus. Iya. Wahmarro. Langsung tiga kan? Ihmarro. Apa ini? Yadulu ala kuwatil laun. Menunjukkan yang kuatnya warnanya. Berarti apa artinya? Merah sekali. Akthar min hamir. Lebih dari merah biasa. Wahmarro. Wahakada. Nah, dan ihmarro. Dan demikianlah seterusnya. Intinya, kan empat wazannya. Yang ditambah tiga huruf ada berapa wazan? Empat. Tiga itu sama maknanya. Semua bermakna lebih dari aslinya. Alhamdulillah, karena Ahmad sudah tutup bukunya, kita sudahi dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang.